بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله berkata al-imam al-barbahari rahimahullah fal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdath yaqdahu shakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al-haqqa was-sunnah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-kalam yani ilmu kalam, wal khusumah pertikaian, yani pertikaian dalam perkara agama, perkara akidah, wal jidal perdebatan, wal mira, al-mira itu jidal bil batil, perdebatan dengan cara yang batil. Muhdats ini perkara bid'ah, perkara baru yang diada-adakan. Yaqdahu syakka fil qalb, menimbulkan keraguan-keraguan dalam hati. Wa in asaba sahibul haqqa wa sunnah, walaupun pelakunya menepati al-haq dan sunnah, walaupun benar sesuai dengan al-haq dan sunnah. Tayyib, di sini khonafatina azakumullah, beliau membahas beberapa hal yang dilarang dalam Islam, perkara-perkara yang tidak boleh ada dalam Islam, terutama di dalam perkara-perkara akidah. Yang pertama ialah al-kalam. Yang dimaksud dengan al-kalam adalah ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik. Ini adalah muhdats, perkara bid'ah, wa haram bi ijma'is salaf, dan haram dengan kesepakatan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Yang mengadakan atau yang memunculkan ilmu kalam atau ilmu mantik atau ilmu filsafat adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Diriwayatkan dari al-imam syafi'i, diriwayatkan dari al-imam syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, menjelaskan tentang tercelanya ilmu kalam, la'an alqallaha bikulli dhanbin ma'ada syirik, لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام وفي رواية بشيء من الأهواء. ذكره البيهقي في الكبرى وابن عبد البر fi jami' bayanil ilmi wa fadlih. Yang artinya, kata Syafi'i rahimahullah, sungguh aku berjumpa dengan Allah dengan membawa semua dosa kecuali syirik, itu lebih aku cintai daripada aku berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa ilmu kalam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, berjumpa dengan Allah dengan sesuatu dari bid'ah-bid'ah ini. Ini penggambaran Al-Imam Syafi'i. Sehingga ilmu kalam itu sebuah dosa besar yang lebih besar dari semua dosa-dosa besar yang ada kecuali syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai beliau mengatakan seperti itu. Saya bertemu dengan Allah mati. Membawa semua dosa yang penting bukan syirik. Itu lebih aku cintai. Daripada saya mati membawa dosa ilmu kalam. Juga diriwayatkan dari beliau al-Imam Syafi'i rahimahullah. Allahumma shalli wa sallim. Wa hadha mutawatirun an. Perkara yang mutawatir dari al-Imam Syafi'i. Beliau menyatakan hukmi fi ahli al-kalam ayyudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bihim fil asha'iri wal qabail. Wa yuqal hadha jaza'u man taraka as-sunnah wa ta'ata 'ilma al-kalam aw kama qala rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hukumanku untuk ahli kalam, mereka dipukuli dengan pelepah kurma, dipukuli dengan sandal, disandal, kemudian diarak keliling-keliling kampung-kampung dan kabilah-kabilah, sambil dikatakan ini balasan orang-orang yang meninggalkan sunnah dan masuk dalam ilmu kalam. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam As-Siyar di juz yang ke-10 halaman 29 mengatakan la'alla hadza mutawatirun 'anil imam. Nampaknya asar ini mutawatir dari Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Ini hukuman terkait dengan ilmu kalam. Ini ilmu yang sangat dicela oleh salafun salih rahimahullah dan menunjukkan penyimpangan seseorang. Kalau sampai ada orang yang kemudian mengkaji ilmu kalam, menunjukkan orang yang tidak beres. Kalau ada orang yang mempelajari ilmu kalam, tidak beres. Ada orang yang mengajarkan ilmu kalam, ini ciri-ciri orang yang menyimpang, barakallahu fikum, menyelisihi akidah salaf. Ada satu keadaan di mana seseorang diperbolehkan untuk mempelajari ilmu kalam, yaitu dengan ketentuan yang pertama, dia mempelajari ilmu kalam untuk membantah ahli kalam, ahli filsafat dengan ilmu mereka sendiri. Ya, dia mempelajari ilmu kalam untuk membantah ahli kalam, membantah ahli filsafat dengan ilmu mereka sendiri. Ketentuan yang kedua, orangnya yang mengkaji ilmu kalam tadi adalah orang yang mutamakkin fi sunnah, fi aqidah, fi usuluddin. Seseorang yang mapan dalam perkara akidahnya, dalam perkara prinsip-prinsip agamanya, dalam perkara sunnah. Barakallahu fikum. Dengan ketentuan seperti itu. Ini seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mempelajari dan mengkaji ilmu kalam untuk membantah ahli kalam dan ahli filsafat langsung dengan ilmu mereka. muncul atau lahir kitabnya beliau Al-Aqlu wa Naql, Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naql, 8 jilid tebal. Itu kitab khusus untuk meruntuhkan kaidah-kaidah ilmu kalam dan ahli filsafat dari ilmu mereka sendiri. Bahkan beliau lebih faham, lebih alim tentang ilmu kalam, tentang ilmu filsafat dari para tokoh-tokoh filsafatnya. Ini diperbolehkan. Itu pun warakallahu fikum sesuatu yang membawa efek yang kurang bagus. Disebutkan dalam biografi terjemah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan oleh murid-muridnya beliau, dampak negatif dari belajar ilmu kalam pada Ibnu Taimiyah. Disebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah sebelum belajar ilmu kalam itu wajahnya putih berkilau. Tatkala beliau mempelajari ilmu kalam padahal dengan tujuan untuk mengkonter mereka, membantah mereka dengan ilmunya mereka sendiri, ada perubahan wajah pada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada semacam nuansa-nuansa hitam dalam wajahnya. Itu efek negatif daripada ilmu kalam, walaupun barakallahu fikum dipelajari dalam rangka untuk membantah mereka. Sehingga ini khusus untuk para ulama kibar, khusus untuk ulama besar dalam rangka untuk membantah mereka. Selain mereka tidak boleh. Atau apa? Adapun al-khusumah, ini perkara yang tercela. Al-khusumah, perkara yang tercela dalam perkara akidah, dalam perkara agama. Khusumah, pertikaian. Ini sifatnya kaum musyrikin, di mana mereka melakukan tindakan khusumah dengan para anbiya wal mursalin. Mereka bertikai dengan para anbiya wal mursalin dalam perkara agama, dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah. Nabi, para anbiya wal mursalin dalam sebuah sisi, sementara mereka kaum musyrikin, kaum kufar di sisi yang lain. Kaum kufar, kaum musyrikin, yukhasimun al-anbiya. Mereka bertikai dengan para nabi. Barakallahu fikum dengan cara yang batil dalam bab-bab tadi. Wahada la yajuz. Begitu pula ikhwan fillah a'azzakumullah, khusumah ini merupakan kebiasaannya ahli filsafat, ahli kalam. Khusumah itu merupakan kebiasaannya ahli kalam. Barakallahu fikum. Adapun al-jidal yang dikatakan muhdats adalah jidal bil batil. Jidal bil batil, perdebatan dengan batil. Yuradu bihi raddul haq wa i'la'ul batil wa dalal. Yang diinginkan dengan jidal tadi adalah raddul haq, untuk menolak kebenaran. Wa i'la'ul batil, meninggikan perkara kebatilan. Wa dalal, dan perkara kesesatan. Ini jidal bil batil yang dikatakan muhdats. Penjelasannya kepada kita azakumullah di dalam Al-Qur'anul Karim secara khusus. Lafaz al-jidal itu disebutkan dengan dua siyak, dengan dua konteks. Terkadang disebutkan dengan siyakuz dzam, konteks celaan. Terkadang disebutkan dengan siyak al-madah, konteks pujian. Maka cara mengkompromikannya barakallahu fikum ialah katanya para ulama, membagi al-jidal menjadi dua. Ada jidal bil batil, ada jidal bil haq. Ada perdebatan jidal dengan cara yang batil, ada dengan cara yang haq. Kalau dengan cara yang batil dikatakan muhdats, bid'ah. Kalau dengan cara yang haq, maka dikatakan perkara yang masyru', dalam perkara yang syar'i, barakallahu fikum. Di antara dalil yang menjelaskan tentang jidal bil batil, ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Ada di antara umat manusia yang berjidal tentang Allah Azza wa Jal dengan tanpa ilmu, dengan tanpa petunjuk, dengan tanpa kitab yang menerangi. Ini siaknya dham, celaan. Maka yang dimaknakan adalah jidal bil batil. Ayat yang lain disebutkan di dalam surat Ghafir ayat yang 5. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang kafir dan orang-orang yang menyimpang. Allah menyebutkan sifatnya mereka. Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqq fa akhadtuhum fakaifa kana 'iqab. Ghafir ayat 5. Dan mereka berjidal dengan cara batil liyudhidu bihil haq, untuk mematahkan kebenaran. Fa akhathuhum, maka aku pun menghukum mereka. Maka bagaimanakah dengan hukumanku ini, kata Allah? Ini semuanya terkait dengan jidal bil batil. Adapun yang menjelaskan tentang jidal yang syar'i disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini semuanya perintah, anjuran, pujian. Allah mengatakan, berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Yang kedua dengan cara mau'izah hasanah, dan yang ketiga kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidallah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Allah yang lebih tahu orang yang sesat dari jalannya. Allah yang lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Perintah untuk berjidal itu bilhaq. Juga yang disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kalian jangan berjidal, jangan mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Billati hiya ahsan. Nah, itu menunjukkan bolehnya berjidal dengan ahli kitab, tapi dengan cara yang terbaik. Nah, ini terkait dengan jidal bilhaq. Perdebatan dengan cara yang hak untuk membela al-haq, memenangkan al-haq, menjelaskan al-haq, meruntuhkan al-batil. itu pun dengan ketentuan billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dan yang melakukan jidal adalah orang-orang yang ahlinya. Tidak sembarangan barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah jidal, dirinci. Adapun al-mira, ini disebut dengan jidal bil batil. Jadi kalau jidalnya dengan cara batil untuk memenangkan al-batil, namanya mira. Kalau jidalnya dengan hak untuk memenangkan al-hak, umumnya dikatakan dengan munawarah. Niqash. Tapi kalau sudah dikatakan dengan kata-kata mira'un, itu adalah jidal bil batil. Hadawabih. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah, yaqdahu syakka fil qalb. Itu semuanya membuat keraguan-keraguan dalam hati. Naam, terutama ilmu kalam barakallahu fikum. Terutama ilmu kalam barakallahu fikum akan membuat ragu-ragu, keraguan-keraguan dalam hati orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Itu dengan pengakuan dari tokoh-tokoh ilmu kalam masa lalu yang taubat kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu kalam yang ada. Betul-betul mereka dibikin pusing, dibikin bingung, dibikin ragu akan agamanya sendiri terkait dengan ilmu kalam. Nah, kata mu'allif rahimahullah, walaupun wa in asaba sahibuhul haqq wa sunnah, walaupun pelakunya tepat benar sesuai dengan hak dan sunnah. Dilarang dikarenakan sesuatu yang muhdats, sesuatu yang bid'ah, walaupun ternyata mencocoki kebenaran. Apalagi barakallahu fikum kalau ilmu kalamnya atau miraknya atau jidal bil batilnya tidak sesuai dengan al-haq, maka dia dilarang dari dua sisi. Yang pertama muhdats, yang kedua dikarenakan menyelisihi al-haq, mukhalafatul haq. Fahuna amrani, maka di sini ada dua perkara barakallahu fikum. Yang pertama ialah ilmu kalam, mira', khusuma, jidal bil batil, ini asabal haqqa wa sunnah, kebetulan menepati, mencocoki al-haq dan sunnah, maka dikatakan tercela dengan satu sebab, yaitu muhdatsnya ilmu-ilmu tersebut. Keadaan yang kedua barakallahu fikum adalah al-kalam, ilmu kalam, al-khusuma, al-jidal bil-batil, al-mira, disertai dengan mukhalafatul haq, wa hadahul ghalib, disertai dengan menyelisihi kebenaran, dan itu yang lebih umum, maka dia dosa salah dengan dua sisinya. Yang pertama ilmunya muhdats, yang kedua dikarenakan mukhalafatul haq, menyelisihi al-haq. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis, hadisnya Rasulullah SAW tentang masalah ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa Tabrani fi Mu'jamil Kabir. Hadis ini hasan li ghairihi, dikatakan banyak penguatnya. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, sejumlah sahabat ya Pak. Hasan li ghairihi. Sehingga disebutkan oleh Syekhul Albani dalam silsilah sahihah. Disebutkan oleh Syekhul Albani dalam silsilah sahihah nomor hadis 273. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, ana za'imun bi baitin Fi rababil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqa. Ana za'imun bibaitin fi rababil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqa. Wabibaitin fi wasatil jannah, wabibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadib, liman tarakal kadib walau kana maziha. Wabibaitin fi a'lal jannah, wabibaitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin sebuah rumah di pelataran surga bagi seseorang yang meninggalkan al-mira jidal bil batil walaupun dia benar, walau kana muhiqqa. Hadza wa syahid. Dan menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun dia bergurau. Dan menjamin dengan sebuah rumah di atasnya surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Syahidnya di poin yang pertama, liman tarakal mira, menunjukkan anjuran untuk meninggalkan mira jidal bil batil. Dan menunjukkan barakallahu fikum orang-orang yang terjatuh pada ilmu kalam, pada khusumah, jidal bil batil, mira, tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini yang disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, barakallahu fikum. Naam, hadza huwa. Sehingga prinsip kita ikhwan fillah azzakumullah, kembali seperti yang terangkan sebelumnya dalam perkara akidah at-tasdiq, membenarkan apa yang disampaikan Rasul alaihi salatu wassalam, at-taslim, pasrah, penuh ketundukan, al-ittiba, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak menggunakan ilmu kalam, wala jidal bil batil, wala mira, wala khusumah. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Naam. Adapun yang berikutnya, ini pembahasan tentang masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jal, terkait dengan asma dan sifatnya Allah Azza wa Jal, insyaAllah akan kita kaji pada kesempatan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan khusumah? Tadi khusumah itu pertikaian. Ribut bertikai dengan cara yang batil di dalam perkara agama, dalam perkara akidah secara khususnya. Khusumah ini berakibat satu, raddul haq, menerima kebenaran. Dua, al-inad, memunculkan sikap penentangan, inat, keras kepala. Barakallahu fikum. Itu yang namanya khusumah. Makanya dikatakan itu merupakan sifatnya kaum kufar, kaum musyrikin, terkait dengan para anbiya wal mursalin. Rasul dan para nabi-nabi sebelumnya mendakwahkan kepada mereka masalah tauhid, masalah akidah. Ternyata para kaumnya dari kalangan kaum musyrikin dan kaum kufar memilih khusumah, ribut, bertikai dengan para anbiya wal mursalin dalam rangka untuk melestarikan budaya leluhurnya, dalam rangka untuk mempertahankan kesyirikan-kesyirikannya. Itu namanya khusumah. Itu namanya khusumah, barakallahu fikum. Juga ini merupakan sifatnya ahlul kalam, sifatnya orang-orang yang suka berjidal. Diterangkan kepada mereka sunnah Rasul, Quran, sunnah, pemahaman salaf dalam perkara akidah, Nih demikian. Tidak mau nerima. Milih ribut. Bertikai. Untuk mempertahankan akidahnya yang batil. Untuk mempertahankan pendapatnya yang menyimpang. Ini khusumah barakallahu fiik. Sehingga khusumah itu siaknya siakul dzam, tercela barakallahu fiik. Al-kalam dzam madzmum, al-mira madzmum. Jidal dirinci dengan dua keadaan yang saya sampaikan tadi barakallahu fiik. Hadza mafhum? Hadza mafhum. Bagaimana kalau kita mendengar orang yang sedang berdebat? Ya dilihat. Kalau debat itu kan jidal. Kalau dia jidalnya bilhaq, dalam artian dia munaqasyah, mudzakarah, berdialog ilmiah untuk tujuannya untuk mencari al-haq, sampai kepada al-haq, menerangkan al-haq, meruntuhkan al-batil. Ada amrun muhim, perkara yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Tetapi kalau jidalnya bil-batil, maka tidak boleh mendengarkannya, tidak boleh ikut andil di dalamnya, bahkan harus diingkari. Diingkari barakallahu fikum. Kalau kamu punya kemampuan, dibubarkan. Dibubarkan ya fanatina azzakumullah. Semua terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu wasallam. Ada sebagian sahabat yang berjidal tentang masalah takdir. Satu sama lain menggunakan ayat Al-Quran sebagai dalilnya. Terdengarlah Rasulullah SAW maka beliau marah. Melempari mereka dengan pasir sambil marah. Karena itulah, karena sebab inilah umat-umat sebelum kalian itu hancur binasa. Yadribu ba'dahum. Mereka memukulkan, mereka menabrakkan satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam sebagian athar, sebagian riwayat, ditengok kembali bagaimana keabsahannya. Barakallahu fikum. Al-mira'u kufrun. Dikatakan al-mira'u kufrun. Yani yu'addi ilal kufur. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dirinci. Kalau perkaranya judal bilhaq, antum bisa ikut timbrung. Dikarenakan tujuannya perkara kebaikan. Tapi kalau jidal bil batil, jangan datang, jangan dengarkan, dan wajib untuk ingkar mungkar tengah-tengah mereka. Yang punya kemampuan, langsung bubarkan. Barakallahu fikum, dikarenakan jidalnya dengan cara yang batil. Allahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.